Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang mulia, sore Jumat, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan inna fiha lasa'atun la yuwaffiqu al-'abdul mu'min fayad'u Allah fayastajibu lah. Tidaklah seorang hamba mukmin diberikan taufik oleh Allah berdoa pada saat itu melainkan Allah azza wa jalla pasti akan kabulkan doanya. Yaitu apa? Setelah asar sampai tenggelamnya matahari pada hari Jumat. Kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, dan sedikit kita mundur ke belakang karena kemarin kita telah mengkaji masalah az-zakah. Hakikatnya yang berkaitan dengan idul salatul idain masih belum habis semuanya. Maka kita ulangi sedikit, yaitu terakhir kita membahas waktu salatul id, waktu salat hari raya. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya, hal yu'adzinu lil idain au yuqam. Apakah ada azannya salat hari raya tersebut dan adakah qamatnya? Alhamdulillah, kalau masalah azan tidak ada yang azan, tetapi qamat yang masih ada. Sebagian kaum muslimin mengatakan apa ketika hari raya, as-salatu jami'a rahimakumullah, atau yaqul, atau dia mengatakan as-salatu sunnatul idul fitri rahimakumullah, as-salatu la ilaha illallah. Apakah ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? An Atha an Ibni Abbas wa Jabir ibn Abdullah Al-Ansari qala radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhum qala lam yakun yu'adhdhinu yawmal fitri wala yawmal adha. Tidak ada azan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Idul Fitri maupun Idul Adha. Thumma sa'altuhu ba'da hinin an dhalik. Setelah beberapa waktu aku kembali bertanya tentang apakah ada azan dan qamat untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Fa akhbarani qala, maka aku diberitakan, kata Atha, dan dia mengatakan akhbarani Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir bin Abdullah Al-Ansari memberitakan kepadaku alla adzana lis-salati yaumal fitri hina yakhrujul imamu. Tidak ada azan ketika salat Idul Fitri di saat keluarnya imam, wala ba'da ma yakhruj, tidak juga setelah dia keluar, wala iqamah, tidak ada qamat, wala nida, tidak ada panggilan apa-apa, wala syai, tidak ada apa-apa, kata-kata apa-apa, yauma idzin wala iqamah, hari itu atau di saat itu tidak ada juga qamat. Ini diriwayat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan juga diriwayat oleh Imam Muslim rahimahumullahu taala. Inilah dia sunnah dan petunjuk hadiyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu, demikian juga dari Atha ibn Abi Rabah, murid al-Imam Ibn Abbas, murid sahabat yang mulia Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Ibn Abbas arsala ila Ibn Zubair awwala ma buyi'alah. Di saat Abdullah bin Zubair dibaiat menjadi khalifah di Makkah, Ibnu Abbas di saat itu berada di Taif, dan beliau pun wafat di Taif dan dimakamkan di Taif Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengutus kepada Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair. Apa utusan tersebut? Dia mengingatkan Ibnu Zubair untuk hari raya, lam yakun yu'adzin lis-shalah yaumal fitri, tidak ada azannya. Fala tu'adzin laha, wahai Ibnu Zubair, jangan kau azan. Qala falam yu'adzin laha Ibnu Zubair yaumah. Maka Atha mengatakan, karena Atha di Makkah, diberitakanlah tidak ada azan di saat Ibnu Zubair berhari raya. Wa arsala ilaihi ma'a dzalik. Lalu dikirim juga nasihat kepada Ibnu Zubair, innamal khutbatu ba'da shalah. Khutbahnya juga setelah salat. Jangan salat, jangan khutbah dulu baru salat. Ya. Wa inna dzalika qad kana yuf'al, sebab sebelumnya sudah dilakukan, ya. Khutbah dulu baru salat. Yang benar adalah salat dulu baru berkhutbah. Qala fa shalla Ibnu Zubair qabla al-khutbah. Maka Ibnu Zubair pun mengikuti nasihat Ibnu Abbas, beliau salat lalu berkhutbah. Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dengan demikian, wala yajuzul adzan wa iqamatu lil'idain bihalim min al-ahwal. Tidak diperkenankan untuk azan dan qamat untuk salat Idul Fitri dan Adha. Walaisa li ahadin an yaz'uma darurata dzalik. Dan tidak ada seorang pun boleh mengatakan ini sangat dibutuhkan. Tidak. Libayani waqtin wa tanbihi sahin. Dengan beralasan mengingatkan waktunya sudah tiba, dengan beralasan yang lupa supaya ingat. Fahadha yaqtadi halus sahabah. Sekiranya itu ada, sahabat lebih membutuhkan lagi. Sekiranya itu ada, azan perlu diingatkan, azan perlu dikumandangkan untuk hari raya, qamat juga, agar orang yang lupa ingat, agar orang yang tidak tahu supaya tahu, sahabat lebih membutuhkan keadaan itu sebenarnya. Wa ma'a dzalika lam yaf'aluh. Meskipun demikian tidak diperbuat. Wa lam ya'murhumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Nabi juga tidak memerintahkan. Maka kalau kita mengada-adakan setelah Nabi alaihi salatu wassalam, padahal di zaman Nabi dibutuhkan tapi Nabi tidak mengerjakannya, ala annahu bid'ah, berarti ini perkara baru dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq. Ini dia poin yang pertama. Maka perlu kita ingatkan kaum muslimin yang masih seperti ini. Salatu sunnatul Idul Fitri rahimakumullah, sebentar lagi as-salatu sunnatul Idul Adha rahimakumullah. Padahal kalau kita lihat, ya, dikatakan salat sunnah, namun banyak dari dalil-dalil dibawakan oleh para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam bin Taimiyah, bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala mengatakan salat ini itu wajib. Limuwadhabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi, karena Nabi selalu mengerjakannya. Wali amrin Nabi bin Nisa lil khuruj al musalla hatta al hayd. Ya, karena Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan wanita keluar ke lapangan, bahkan yang haid pun disuruh keluar. Maka kamatnya saya sudah tidak benar. As-salat sunnatul Idul Adha. Hadza huwa. Baik, poin yang kedua, sifatus shalah. Kaifa sifatu salatul Idain? Bagaimana sifat salat Idul Fitri dan Al-Adha? Salatul Id rak'atan. Idul Fitri Idul Adha dua rakaat. Yukabbir fiha ba'da takbiratul ihram. Bertakbir setelah takbiratul ihram wa qabla al-qira'ah, dan sebelum membaca sab'an, tujuh takbir. Wa fi tsaniyati qabla al-qira'ati khamsan. Rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah 5 kali takbir. Lil adillah, beberapa dalil yang menunjukkan hal tersebut. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam at-takbiru fil fitri sab'un fil ula. Takbir pada Idul Fitri 7 pada rakaat pertama, wa khamsun fil akhirah, dan 5 pada rakaat kedua, wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima, lalu membaca Al-Fatihah kemudian surat setelah takbir tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni wal Baihaqi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dalil yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitri wal adha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika Idul Fitri dan Adha, fil ula sab'a takbirat, rakaat pertamanya 7 takbir, wal wa fi tsaniyati khamsan, dan yang kedua 5. Ini cara yang pertama. Jadi cara yang pertama al-kaifiyatul ula sab'an fil ula wa khamsan fil tsaniyah. 5 takbir pertama dan 7 pertama, 5 kedua. Ada kaifiat yang kedua juga. Ya, ada kaifiat tsaniyah wa warada takbiru arba'an. Dan telah sahih juga takbirnya 4, rakaat pertama maupun rakaat kedua. Mana dalilnya? Fa'an al-Qasim Abi Abdurrahman qala haddatsani ba'du ashabi Nabi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Al-Qasim bin Abi Abdurrahman salah satu dari al-fuqaha as-sab'ah. Fuqaha al-Madinah as-sab'ah. Sebagaimana dibawakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, para ulama kita mengatakan idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum anil ilmi laysat kharijah faqulhum Ubaidullah Urwatu Qasimin Abu Bakrin Sulaiman Sa'idun Abu Bakrin Sulaiman kharijah. Kalau ditanya tentang ilmu, artinya apa? 7 orang tabi'in ini padanya terkumpul ilmu Nabi itu. Diserap dari para sahabat, mereka terkenal al-fuqaha'ul Madinah as-sab'ah. Ya, sampai sekarang di Madinah itu ada sekolah fi madrasah yusamma al-fuqaha'ul sab'ah. Ya. Jadi 7 ahli tabi'in dari kalangan tabi'in, mereka ini terkumpul padanya ilmu Nabi. 7 orang ini. Siapa itu? Ubaidullah. Faqulhum Ubaidullah. Ya, Urwah wa Qasim ibn Abi Abdurrahman, Sa'id ibnul Musayyib. Ya, Abu Bakar ibn Abdurrahman, Sulaiman ibn Yasar wa Kharijah ibn Zaid. Nah, dari beliau ini riwayat yang menyatakan bahwa 4-4 takbir itu. Jadi kan yang umum sekarang kita dengar berapa? 7-5. Namun yang 4-4 ini juga sahih. Ya. Aku diberitakan oleh sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Shallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Id." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kami salat hari raya. Fakabbara arba'an arba'an. Maka Nabi bertakbirnya rakaat pertama 4, rakaat kedua juga 4. Thumma aqbala alaina biwajhih. Setelah salam, Nabi menghadap para jamaahnya. Ini sunnahnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dia ke kanan begini, dia makmumnya di belakang. Harus dilangsung lihat semuanya, badannya menghadap ke makmum. Ini yang sunnah. Ya, sementara imam-imam kita sekarang bagaimana? Kanan, hadap tembok. Kiri, hadap tembok. Tidak melihat ke makmumnya. Baik. Nah, fa'akbala alaina bi wajhi. Nabi menghadap kami dengan wajahnya. Hinan sarab, ketika selesai salat. Qala la tansau. Subhanallah. Nabi memberikan peringatan ini, karena ini asing begitu. Yang tadinya 7-5 biasa, sekarang ini pakai yang 4 ini. Nabi berkatakan la tansau, jangan lupa. Katakbiril janaizi. Di antara bentuk takbir hari raya itu seperti takbir janazah. 4-4. Wa asyara bi usbi'i wa qabada ibhamahu, yakni fi salatul Id. Nabi memberi isyarat dengan ya telunjuknya dan menggenggam ibu jarinya sehingga begini, 4. Ya, 4-4. Keduanya sahih. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan Imam At-Tahawi dalam kitab Syarah Ma'anil Athar dari 2 jalan, dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilatul sahihah nomor 2997. Maka ini perlu dihidupkan juga supaya orang tahu itulah sunnah. Coba bayangkan sampai Nabi ingatkan sahabatnya, jangan lupa katanya. Karena ini sesuatu yang asing bagi mereka. Yang sebelumnya 75-75, sekarang 4-4. Langsung Nabi mengatakan, jangan lupa seperti takbir janazah. 4-4. Baik. Wa an Sa'id ibn al-As annahu sa'ala Aba Musa al-Ash'ari wa Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر. Bagaimana takbir Nabi ketika Idul Adha dan Idul Fitri? Faqala Abu Musa, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, kana yukabbiru arba'an. Nabi takbir 4 kali. Takbirahu 'alal janaiz, seperti takbir salat jenazah. Faqala Hudzaifah, shadaq. Hudzaifah mendukung. Benar. Sahih. Faqala Abu Musa, Abu Musa mengatakan, kadzalika kuntu ukabbiru fil Basrah haitsu kuntu 'alaihim. Demikian juga yang aku lakukan ketika aku berada di Basrah, ketika aku memimpin ya kaum muslimin waktu di Basrah, aku pun mempraktikkan hal ini ketika Idul Fitri, Idul Adha, aku takbir 4. Jadi kedua-duanya sahih. Apabila kedua-duanya sahih, maka sunnahnya kedua-duanya kita hidupkan supaya sunnah itu tidak menjadi mati salah satunya. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan juga oleh para ulama kita. Qala syaikhuna fi sahihah, kata penulis Al-Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan dalam sahihah, wal haqqu annal amra wasi'un fi takbiratil idain. Dan yang hak, perkara takbir Idul Fitri, Idul Adha ini luas. Faman syaa'a kabbara arba'an bina'an ala hadal hadith. Siapa yang mau takbir 4 berdasarkan hadis ini dan asar ini, silahkan. Tafadhal. Wa man syaa'a kabbara sab'an fil ula wa khamsan fil thaniyah bila bina'an alal hadithil musnad alladhi asyara ilayhi al-Baihaqi. Siapa yang mau 7-5, silahkan. Berdasarkan hadis yang disebut oleh Imam al-Baihaqi. Wa qad ja'an jam'in minas sahaba yartaqi bi majmu'iha ila darajati shihhah. Telah datang dari banyak kalangan sahabat yang bisa mengangkat derajat hadis ini menjadi sahih. Yaitu apa? Yang 7-5. Ya. Kalau yang 4-4 sudah jelas. Ini juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal haqqu anna kulla dzalika jaizun. Semuanya boleh. Fa bi ayyihi ma fa'al faqad adda sunnah. Mana saja yang dilakukan, dia telah melaksanakan sunnah. Tapi jangan dimatikan. Ya, mungkin tempat ini dia pakai 75, tempat ini pakai 44, atau tahun ini Idul Fitrinya pakai 75, besok Idul Adhanya pakai 44, supaya orang tahu itu sunnah. Supaya jangan dia gharib, asing di tengah kaum muslimin. Ya, dan ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bagaimana keutamaan orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kemudian wala da'i lit'assub wal furqah. Tidak boleh gara-gara ini kita berpecah belah atau fanatik. Wa in kana sab'u wal khamsu ahabbu ilayya li'annahu akthar. Meskipun 7-5 itu lebih kita sukai, lebih kita kuatkan. Karena apa? Hadisnya lebih sahih. Ya, 7-5 itu yang lebih sahih. Tapi apa 4-4 itu juga sahih, kedua-duanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, masalah. Wat takbiru sunnatun la tubtilu shalah bi tarkihi amdan wala sahwan. Takbir ini namanya takbiratuz zawaid. Takbir tambahan namanya. Ya, takbir yang wajib al-ihram, rukun. Ya. Kemudian takbiratul intiqal ini wajib. Selain itu namanya takbiruz zawaid. Yang 7-5 atau 4-4 ini namanya zawaid tambahan. Tambahan ini tidak mengapa ditinggalkan, baik sengaja maupun lupa, tidak membatalkan salat. La tubtilu shalah bi tarki amdan wala sahwan. Qala Ibnu Qudamah. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala mengatakan, ya Sahibul Mughni, wala a'lamu fi khilafan. Aku tidak mengetahui ada perselisihan tentang dia tidak merusak salat. Wa rajjah Syaukani rahimahullah annahu idza taraka sahwan la yasjudu lis-sahwi. Bahkan Imam Syaukani rahimahullah mengatakan, andai kata orang lupa takbir tersebut, ya, maka ini tidak menjadi masalah dan tidak perlu sujud sahwi. Jadi Al-Imam Syaukani rahimahullah taala menguatkan, sekiranya orang melupakan takbir zawaid, ya, takbir tambahan tersebut, tidak perlu sujud sahwi. Ya, tidak perlu sujud sahwi. Taib. Wa an Hammad bin Salamah an Ibrahim, dari Hammad bin Salamah dari Ibrahim An-Nakhai, annal Walid bin Uqbah dakhala al-masjid. Suatu ketika Al-Walid bin Uqbah masuk masjid. Wa Ibnu Mas'ud wa Hudzaifah wa Abu Musa fi arasatil masjid. Sementara Ibnu Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, Abu Musa Al-Asy'ari berada di lapangan masjid. Faqala Al-Walid, Walid mengatakan innal 'id qad hadara fa kaifa asna? Hari raya telah tiba, apa yang aku perbuat? Hari raya telah datang, apa yang aku perbuat? Faqala Ibnu Mas'ud mengatakan yaqul Allahu akbar. Dia katakan Allahu akbar. Wa yahmadullah, lalu memuji Allah. Wa yuthni alaih, menyanjungnya. Wa yusalli ala nabi, bersalat kepada nabi. Wa yad'ullah, dia berdoa kepada Allah. Thumma yukabbir, lalu bertakbir. Wa yahmadullah, kemudian memuji Allah, menyanjungnya, bersalat kepada nabi, berdoa kepada Allah, kemudian takbir, memuji Allah, menyanjung Allah, bersalawat kepada nabi, berdoa, kemudian takbir, lalu memuji Allah, menyanjungnya, bersalat kepada nabi, kemudian takbir, wa qra bi fatihatil kitab, kemudian baca al-Fatihah dan surah. Kemudian takbirlah, lalu ruku, kemudian sujud, kemudian bangun, baca al-Fatihah dan surah. Kemudian takbir, pujilah Allah, sanjunglah Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berdoalah. Kemudian takbirlah, pujilah Allah, sanjunglah Allah, bersalawat kepada Nabi. Kemudian ruku dan sujud. Faqala Hudzaifah, Hudzaifah dan Abu Musa mengatakan, asaba, benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Dari hadis ini menunjukkan apa? Baina kulli takbiratin hamdulillah azza wa jalla wa thana'un 'ala Allah. Antara dua takbir itu memuji Allah. Bagaimana penjelasan para ulama kita? Apakah ada bacaan di celah-celahnya? Celah-celah takbir itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Di celah-celah takbir Idul Fitri, Idul Adha itu tidak ada bacaan. Ya. Di celah-celah takbiratul zawaid, di celah-celah takbiratul zawaid, takbir tambahan dari Nabi SAW tidak ada bacaan. Namun dari Ibnu Mas'ud ada. Maka ini namanya mauquf. Hanya sampai ke sahabat saja. Berarti yang lebih kuat tidak ada. Andai kata ada, tidak boleh membuat zikir tersendiri. Sebagaimana yang banyak dibaca oleh masyarakat kita, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Al-Imam Ibn Uthaymin rahimahullah wa ta'ala mengatakan, ini tidak ada dalilnya. Membuat zikir seperti itu tidak ada dalilnya. Sementara Ibnu Mas'ud mengatakan memuji Allah, menyanjungnya, bersolawat. Ini enggak ada salawatnya. Dan berdoa, ini enggak ada doanya. Hanya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka bacaan tersebut tidak ada dalilnya. Baik, itulah dia yang berkaitan dengan azkar, zikir di antara takbirat. Hal yarfa'u yadaihi ma'a kulli takbiratin? Apakah perlu mengangkat kedua tangan setiap takbir tersebut? Selain dari ihram? Apakah perlu? Lam yathbut 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rafa'a yadayhi. Nabi mengangkat kedua tangannya. Dalam takbir tambahan itu enggak ada. Kalau ihram jelas. Tapi yang tujuh, yang lima, enggak ada. Atau yang empat, empat, enggak ada. Waqad ruwiya an Umar raf'al yadaini wa laysa bi tsabitin kadzalik. Telah diriwayatkan dari Umar mengangkat kedua tangan dalam setiap takbir itu, tapi juga enggak sahih dari Umar. Tidak sahih dari Umar. Ya. Saya bawakan di sini. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu kana yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin fil janazah wa fil 'idain wa an Zaid kadzalik rawahum al-Athram. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dikatakan bahwasanya Umar mengangkat kedua tangannya dalam setiap takbir salat janazah, demikian juga dalam setiap takbir Idul Fitri dan Idul Adha. Ini juga diriwayatkan oleh Zaid, dari Zaid ibn Thabit. Diriwayatkan oleh Al-Athram, namun riwayat ini dhaif. Lemah mengangkat tangan tersebut. Ya, mengangkat tangan itu lemah. Ya. Wa ja'a fil Muhalla. Telah disebutkan dalam Al-Muhalla Ibnu Hazm, wala yarfa'u yadayhi fi syai'in minha. illa hadith yarfa'u fi sa'iris illa haythu yarfa'u fi sa'iris salawati faqat. Tidak perlu mengangkat kedua tangan dalam takbir tambahan pada Idul Fitri dan Idul Adha, mengangkat tangan itu hanya seperti atau pada tempat seperti salat biasa. Takbiratul ihram, ruku, bangkit dari ruku, hanya itu tempat mengangkat tangan. Adapun tambahan dalam takbir itu tidak perlu mengangkat tangan. Takbir tetap, angkat tangan enggak. Ini bedakan ini. Kita banyak ini ya. Namanya ini enggak dia takbir, nah. Padahal Allahu Akbar orang bilang. Angkat tangan betul enggak? Tapi takbir tetap. Karena takbir itu lafaz Allahu Akbar. Angkat tangan ke lain bahasa Arabnya lagi, raf'ul yadain. Ya. Maka ini banyak orang salah. Ini salat jenazah nih orang-orang salafi ini enggak takbir katanya. Takbirnya tetap, tapi angkat tangannya tidak. Kenapa? Karena tidak ada dari Nabi, tidak ada juga dari sahabat. Sedangkan kita mengetahui panutan kita dalam beramal siapa? Sallu kama ra'aitumuni musalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Taib. Al-qira'atu fiha. Apa yang kita baca? Tentu sebagai imam. Kalau makmum sih aman-aman saja. Ya. Yaqra'ul imam fi salatil id. Imam membaca waktu salat id. Subbihisma rabbikal a'la. Setelah fatihah rakaat pertama. Wahal ataka hadithul ghashiyah. Setelah fatihah pada rakaat kedua. Namun ingat ada satu sunnah di sini. Yaitu apa? Ketika yang membaca, waktu membaca subbihisma rabbikal a'la, sunnahnya dia mengatakan subhan rabbiyal a'la. Misalkan, subbihisma rabbikal a'la, subhan rabbiyal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada. Yang membaca saja. Imam. Siapa saja? Ya, kalau sendiri baca itu, tetap baca itu. Sama dengan apa? Membaca akhir surah Al-Qiyamah. Yaitu apa? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di akhir surat Al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di akhir surat tersebut. Maka disebutkan dalam riwayat itu, dalam dua riwayat. Ya, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ya, alaysa dhalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Subhanaka fabala. Tapi yang baca saja. Ya. Misalkan dia baca Al-Qiyamah, di akhir ayat, di akhir surat mengatakan alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Subhanaka fabala. Allahu akbar. Dalam salat maupun luar salat. Di dalam hati atau? Lah, baca. Maka disebutkan dalam riwayat itu sampai kedengaran suaranya, dia sholat di atas atap rumah, di loteng dia sholat, didengar. Sahabat ditanya, loh, kenapa kok ada bacaan tadi di ujung sholat itu, di ujung, ya, surat Qiyamah itu, katanya saya mendengar Nabi begitu, makanya saya baca begitu, katanya. Ya, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta subhanaka fabala. Kalau sabbihis, sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tayyib. Ya. Kita banyak imamnya sabbihis terus, tapi enggak pernah baca ini mungkin, ya. Mudah-mudahan sih sudah dibaca. Tapi selama ini kita mengetahui kayaknya belum, ya. Ya. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ya alaisallahu bi ahkamil hakimin wa ana ala dzalika minasy syahidin, itu dhaif, lemah kalau itu, ya. Atau suhuf Ibrahim wa Musa alaihi wassalam, ini juga dhaif. Hanya itu yang dua yang sahih tadi. Taib. Kemudian atau setelah Fatihah dia baca iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, surat Al-Qamar. Ya, rakaat kedua dia membaca surat Qaf wal Qur'anil Majid. Fa'anin Nu'man ibn Bashir, dari Nu'man ibn Bashir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idain, beliau membaca ketika Idul Fitri dan Idul Adha, wa fil Jum'ati, dan ketika salat Jumat, bisabbihisma rabbikal a'la, Wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Pakai sabbihis dengan al-ghasyiyah. Qala, dikatakan, wa idza ijtama'a al-id wal jumu'ah fi yawmin wahid yaqra' bihima aidan fi sholatain. Ketika bertemu antara Jumat dan hari raya dalam satu hari, Nabi pun baca dua kali dia surat tersebut. Maka ini para jamaah ya, afdalnya kita baca ini ketika salat Jumat. Namun bukan berarti yang lain tidak boleh, tapi ya afdalnya kita baca ini. Sama seperti pagi Jumat, afdalnya kita baca sajdah dengan al-insan. Bukan berarti yang lain tidak boleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa an Samurata qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idain. Dari Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam membaca dalam Idul Fitri dan Idul Adha, subbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Tentu ini setelah al-Fatihah. Wa an Abi Waqid al-Layfi qala salani Umar ibn al-Khattab amma qara'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil 'id. Aku telah ditanya oleh Umar ibn al-Khattab bacaan Nabi ketika hari raya. Faqultu biqtarabatis sa'ah wa qaf wal Qur'anil Majid. Aku menjawab, Nabi baca setelah Fatihah rakaat pertama surat Al-Qamar dan rakaat kedua setelah Fatihah surat Qaf. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Masalah berikutnya. Hal yusalla qablaha wa ba'daha? Apakah ada salat qabliyah dan ba'diyahnya? Ani Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumil fitri. Nabi keluar. Ini apa? Menunjukkan kelapa kelapangan. Waktu Idul Fitri, fa shalla rak'atain, lalu salat dua rakaat. Lam yusalli qablaha wala ba'daha. Nabi tidak salat sebelumnya, tidak juga salat setelahnya. Wa ma'ahu Bilal. Di saat itu Nabi bersama Bilal. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan demikian bahwa tidak ada qabliyah dan tidak ada juga ba'diyah. Kemudian khutbah Id setelah salat. An Ibn Abbas qala syahidtul Id ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyaksikan hari raya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar dan Umar dan Uthman radhiyallahu anhum, fa kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Semua mereka salatnya sebelum khutbah. Demikian juga riwayat yang lain. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, innal khutbata ba'da shalah. Khutbah itu setelah salat. Lalu bagaimana kaifiat khutbah tersebut? Dijelaskan bahwa dari Sa'ad ibn Abi Waqqas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dua khutbah, dipisah antara keduanya dengan duduk. Ketahuilah bahwasanya untuk hari raya menjadikan dua khutbah ini hadisnya sangat lemah. Maka dalam hari raya itu khutbahnya satu kali saja, tidak sama dengan khutbah Jumat. Ya. Disebutkan diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Ya. Lalu dikatakan dalam sanadnya ada beberapa orang yang tidak aku kenal. Dan guru dari salah seorang perawinya bernama Abdullah bin Syabih, orangnya wahin jiddan, sangat lemah. Dengan demikian memisahkan atau menjadikan khutbah Idul Fitri seperti khutbah Jumat, ini hadisnya sangat lemah. Masalah berikutnya. Hal yaftatihul khutbata bit takbir? Apakah para khatib membuka khutbahnya dengan takbir? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yaftatihul khatib khutbatahu yawmal 'id bi khutbatil hajah 'alal asl. Asalnya tetap memakai khutbatul hajah. Dan tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membuka khutbah Idul Fitri dan Idul Adha dengan takbir. Hal ini telah disebut oleh Imam Ibnu Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Bahkan di tengah-tengah khutbah ada takbirnya sebut, itu hadisnya dhaif. Berarti apa? Ketika Allahu Akbar takbiratul ihram berakhir dengan salam, sudah habis takbir. Di tengah-tengah khutbah tidak ada. Di awal khutbah tidak ada, di akhir khutbah tidak ada. Adapun Idul Adha tetap juga tidak ada dalam khutbah. Namun takbirnya nanti ya, di saat jalan, di saat apa, tapi bidzat khususnya untuk salat atau untuk khutbah ini semua hadisnya tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah berikutnya. Qada'u salatil Id. Bagaimana hukumnya mengqada salat hari raya? Dari Abi Umair ibn Anas bin Malik, dia mengatakan, paman-pamanku dari Ansar memberitakan kepadaku, dan berita ini datang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mengatakan, ughmiya alaina hilal Syawal. Tanggal 1 Syawal tidak jelas bagi kami. Bulan belum muncul karena tertutup awan. Fa asbahna siyama. Akhirnya besoknya kami puasa. Karena Nabi mengatakan, fa in ghumma alaikum fa atimmu tsalatsin. Kalau ternyata mendung malam 30 itu, maka sempurnakan 30. Faja'a raqbun min akhirin nahar. Di sore hari datanglah orang-orang musafir memberitakan, dan mereka bersaksi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah melihat bulan kemarin. Fa'amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaftiru. Setelah datang berita di sore hari, sudah buka sudah katanya. Buka sudah semua. Wa an yakhruju ila idihim minal ghad, dan besok dia hari raya. Andai kata mungkin jam 10 datangnya berita, langsung hari raya hari itu. Batasannya yaitu zawal. Kalau sudah zawal berarti sudah habis pagi itu. Ya, besoknya tunda. Ini namanya qada. Qada li udhrin. Dia qada karena ada uzur, itu bukan seperti qada-qadanya kita. Ya, pawai qada. Ya. Gara-gara ini qada, ya. Ya, gara-gara kampanye dia kita qada aja nanti katanya, padahal dia bisa jamak. Tapi itulah dia, karena tidak tahu ilmu agama ya sudah. Hadza huwa. Baik, masalah berikutnya. Idza fatathu shalatu ma'al jamaah. Bagaimana kalau kita ketinggalan? Kita telat misalkan. Sampai di lapangan sudah rakaat kedua. Atau sudah habis. Bagaimana? Qala al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah mengatakan dalam sahihnya, bab apabila seorang ketinggalan hari raya, dia salat seperti salatnya imam, tidak ada bedanya. Demikian juga wanita yang ada di rumah-rumahnya dan di kampung-kampung. Nabi SAW bersabda, inilah hari raya kita, hari raya kaum muslimin. Anas memerintahkan budak-budaknya, ya, yaitu Ibnu Abi Utbah. Lalu dikumpulkan keluarganya dan anak-anaknya, lalu sholat seperti sholatnya orang-orang yang di kota dan takbirnya orang di kota. Ikrimah mengatakan, orang-orang yang ada di kampung, mereka berkumpul untuk hari raya, mereka sholat dua rakaat sebagaimana imam. Atha' mengatakan, idza fatahul id shalla rak'atain. Siapa yang ketinggalan sholat hari raya bersama imam, maka dia sholat dua rakaat persis seperti sholatnya imam, tidak ada bedanya. Kemudian poin terakhir, dan ini sebagai pengingat, fadlul amali shalih fi ayyamil ashri min dzilhijjah. Keutamaan beramal saleh di 10 pertama Dzulhijjah. Sekarang kalau enggak salah tanggal berapa? 18 apa 19? 19. Kalau dia 30 berarti tinggal 11 hari. Kalau dia 29, 10 hari lagi. Tayyib. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah. Tidak ada amal saleh yang paling dicintai oleh Allah untuk dikerjakan min hadhil ayyam, selain dari hari-hari ini. Tidak ada amal saleh yang paling dicintai oleh Allah untuk dikerjakan selain dari hari-hari ini. Hari-hari apa? Yakni ayyamul asyr, 10 hari pertama Dzulhijjah. Qali ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, meskipun perang di jalan Allah, ini perang ini. Qala walal jihadu fi sabilillah, meskipun perang di jalan Allah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali, kecuali seorang yang keluar dengan hartanya dan nyawanya, falam yarji min dzalika bi syai', dia tidak membawa pulang sedikit pun, hanya nama saja yang pulang. Bayangkan, sekali tasbih di 10 pertama masih lebih utama daripada jihad. Apalagi berinfak, apalagi berpuasa, apalagi pokoknya amal-amal saleh yang besar. Jangan sampai lewat ini. Hitung dari sekarang. Ya, 11 hari lagi kalau 30, kalau dia 29 maka 10 hari lagi. Jaga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Abu Dawud. Dan ini lafaz Abu Dawud. Dalam sebutkan dalam Irwaul Ghalil, dalam riwayat Ad-Darimi dengan lafaz, "Ma min amalin azka 'indallah," tidak ada amalan yang paling suci di sisi Allah, "wala a'zam ajran," dan tidak ada amalan yang paling besar pahalanya, "min khairin ya'maluhu," selain dari kebaikan yang dikerjakan, "fi asyril adha," di 10 hari di saat Idul Adha. Itu apa? 10 hari pertama Dzulhijjah. Yang riwayat lanjutnya sama. Qala, ditambah lagi, wa kana Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair idza dakhala ayyamul asyr, kalau masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, ijtahada ijtihadan syadidan, beliau sangat bersungguh-sungguh beribadah, hatta ma yakadu yaqdiru alaih, sampai-sampai dia tidak mampu mengerjakan amal saleh itu. Sangat semangat sekali beliau. Ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan, wa yadhkuru smallahi fi ayyami ma'lumat, dan mereka menyebut nama Allah pada hari-hari tertentu dalam firman Allah. Apa tafsir Ibnu Abbas? Ayyamul asyr. 10 pertama Dzulhijjah, wal ayyamul ma'dudat, hari-hari tertentu, hari-hari tasyrik. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallak dan dipastikan. Wa qala al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari mengatakan, babu fadlil amal fi ayyami tasyrik, bab keutamaan beramal saleh pada hari-hari tasyrik. Wa qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan, wa dzkurullaha fi ayyamin ma'lumat, sebutlah nama Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan, ayyamul asyr wal ayyamul ma'dudat ayyamut tasyrik, 10 hari pertama ditambah 3 hari. Kita perbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, saya kira begitu dulu untuk kesempatan hari ini. InsyaAllah nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk mengkaji dan mengkaji terus ilmu Islam ini, karena masih banyak hal yang perlu kita luruskan bagi diri kita. Demikian, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana titipan? Taib, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.